informasi. Balai Super Apps hadir menemani. Satu aplikasi, semua terkoneksi. Bikin hidup lebih praktis, semua pasti. Dari rumah, langsung klik aja Community. Bayar tagih yang praktis. Promo, seru, merchant banyak banget. Balai Space bikin nyaman, lengkap banget. Satu aplikasi, semuanya ada. Download Balai sekarang, yuk mulai cerita. Apapun yang kamu butuhin, semua ada di sini. Dari properti sampai promo, praktis dan pasti. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Mulai sekarang, yuk sukses bareng, yes. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Mulai sekarang, yuk sukses bareng, yes. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Mulai sekarang, yuk sukses bareng, yes.